الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita lanjutkan biiznillah dari apa yang telah ditulis oleh Imam Ad-Da'wah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tafadhal ya Tuhan. Bismillah. Qala al-muallif akhadha ala hadha ashr sinina yad'u ila tauhid wa ba'da al-ashri urija bihi ila as-sama'. Naam. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan kepada kita akhadha ala hadha 10 sinin. Beliau melaksanakan perintah ini dengan tekun, melaksanakan perintah ini dengan gigih selama 10 tahun. Yad'u ila tauhid, mengajak kepada perkara tauhid. Wa ba'dal 'ashri, dan setelah 10 tahun, 'urija bihi ila sama, beliau dimi'rajkan naik ke atas langit. Nah, ikhwani hafizakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam makatha, tinggal hidup dalam kurun 10 tahun setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, mengajak kaumnya, kemudian berdakwah kepada keluarga terdekat, karena ini merupakan implementasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir 'ashiratakal akrabin, berikan peringatan kepada keluarga terdekatmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada perkara yang paling penting, pondasi bagi seorang muslim. Dengannya seorang hamba akan mendapatkan keselamatan dunia dan di akhirat. Itu perkara tauhid. Sebelum turun berbagai macam kewajiban, sebelum turun faridhatul hajj, perintah untuk berhaji, sebelum turun kewajiban untuk mengeluarkan shadaqatun wajibah berupa zakat, juga belum diharamkan al-khamr, minuman keras, juga belum dilarang dari perbuatan zina, walam yuhram, dan belum juga diperintahkan untuk memperingati dari perkara riba pada saat itu. Bahkan belum turun kewajiban sholat seperti sholatnya kita. Belum ada kewajiban pada zaman tersebut. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam beliau sholat. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, kanat salat al-mafruḍah fi 'ashri sinin salatain. Salat wajib ketika 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah, ini beliau mengerjakan 2 salat pada setiap hari dan malamnya. Fi iqbalin nahar, salat ketika memasuki waktu pagi. Nah, Sholat sebelum memasuki waktu siang, yaitu sholat fajar atau sholat subuh. Dan yang kedua, fi iqbalil layl, sholat ketika memasuki waktu malam, yaitu sholat maghrib ketika matahari terbenam. Jadi pada zaman itu Nabi SAW mengerjakan dua sholat ini, subuh dan maghrib. Dan ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Thaha ayat 130. Wasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sucikan Allah Subhanahu wa taala, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya, subuh dan maghrib. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dua salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan. Nah, tapi belum diturunkan kewajiban kepada umat beliau, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada perkara tauhid. Nah, kemudian kata al-muallif, wa ba'da al-ashri urija bihi ila sama. Setelah 10 tahun beliau dimi'rajkan ke atas langit. Al-mi'raj artinya as'ud, naik. Mi'raj artinya naik, as'ud. Urija bihi ila sama ay su'ida, dimi'rajkan ke atas langit, maksudnya beliau diangkat ke sana. Dan berkata al-Imam Ibnu al-Athir dalam kitabnya An-Nihaya fi Gharibil Hadis, membahas mengenai lafaz-lafaz yang asing dalam bahasa Arab, makna-makna dan definisinya. Ibnu al-Athir berkata, al-mi'raj huwa sulam, mi'raj ini adalah tangga. Alladhi yusa'adu alaih, yang dinaiki di atasnya. Tilka layla, pada malam hari itu. Oleh sebab ini ikhwani afidhakumullah disebut dengan laylatul mi'raj, malam mi'raj. Naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas langit. Nah, maka secara bahasa yang dimaksud mi'raj adalah naik. Dan secara bahasa ini pula Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ma'arij ayat 4, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi. Malaikat mi'raj maksudnya apa? Naik. War-ruhu ilayhi, dan begitu pula malaikat ruh, yaitu Jibril alaihi salam, naik kepadanya. Maka yang dimaksud dengan al-mi'raj adalah as-su'ud, diangkat dan naik. Dan ini sekali lagi merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amat sangat besar, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau dengan al-Isra wal Mi'raj sebelum hijrah dari kota Makkah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidur di Hijr, di Ka'bah, atahu atin, beliau didatangi oleh seseorang, dan orang tersebut adalah malaikat yang menjelma. Fashaqqa ma baina thughrati nahrihi, malaikat tersebut membelah dari leher, antara leher hingga bawah perut, ila asfali batnihi, sampai bawah perutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk dikeluarkan hatinya. Famala'ahu hikmatan wa imana, malaikat Jibril diisi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh hikmah, dengan keimanan. Kenapa ikhwani hafizakumullah? Isti'dadan, persiapan tahyi'ah, prepare untuk menghadapi apa yang akan diemban oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya. Dakwah akan semakin berat. Maka dibersihkan hati beliau dengan keimanan yang penuh, keyakinan yang mantap, ditambahi dengan hikmah yang diberikan kepada hati beliau. Thumma utiya bidabatin bayda. Kemudian didatangkan hewan tunggangan yang berwarna putih. Seperti al-bagal. Atau seperti al-bigal. Bigal ini perkawinan antara kuda dengan keledai. Perkawinan antara kuda dengan keledai disebut bigal. Nah, maka hewan tunggangan yang berwarna putih ini seperti bigal. Yang lebih besar daripada himar. Lebih besar daripada keledai. Tidak sampai kuda, tapi lebih besar daripada keledai. Yang disebut dengan al-burahak. Yada khutwahu inda muntaha tarfihi. Yang dimana burak ini langkahnya sejauh mata memandang. Farakibahu alaihi salatu wassalam. Nabi pun menungganginya. Wa bisuhbatihi Jibril al-Amin. Ditemani dengan malaikat Jibril. Sampai beliau tiba di Baitul Maqdis. Beliau turun di sana. Kemudian sholat bersama para nabi. Dan beliau bertindak sebagai imam. Salatullahi wasalamuhu alaih. Makmumnya adalah para anbiya secara keseluruhan. Walaupun para ulama, ikhwani hafizakumullah, mereka berselisih pendapat tentunya. Apakah sholat ini yang Nabi SAW menjadi imam, makmumnya para anbiya, sebelum naik ke atas langit, atau setelah beliau mendarat dari atas langit, dan turun pula para nabi bersama Rasulullah SAW untuk sholat dengan beliau. Ini terjadi khilaf di antara ahlul ilmi. Tapi pendapat yang rajih, wallahu ta'ala a'lam, salat bersama para anbiya qabla al-uruj. Sebelum naiknya. Dan ini dirajihkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Maka pertemuan Nabi SAW dengan Nabi-Nabi sebelum beliau, ini menunjukkan bahwasanya para anbiya itu hidup. Tapi di alam al-barzakh. Yaitu alam setelah kematian dan sebelum al-ba'ath. Alam setelah kematian dan sebelum kebangkitan. Nah, karena para syuhada, ikhwani afidhakumullah, orang-orang yang wafat dalam keadaan syahid, mereka hidup dengan nas Al-Quran. Dan para nabi lebih afdal daripada para syuhada. Maka para anbiya itu hidup dengan hayatan kamilah, dengan kehidupan yang sempurna. Hayat barzakhiyah. Di kehidupan barzakh. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dari sahabat Anas ibn Malik, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, al-anbiya ahya'un. Para nabi itu hidup. Yusallun. Di kuburan-kuburan mereka sholat. Di dalam kuburan mereka hidup dan mereka mengerjakan sholat. Sekali lagi, kehidupan barzakhiyah, bukan kehidupan hakikiyah, kehidupan barzakh. Para nabi mereka hidup di dalam kuburannya dan mereka mengerjakan sholat. Ana bertanya kepada antum semua dan tolong ana dijawab. Bagaimana para anbiya sholat? Padahal setelah kematian ini tidak ada at-taklif, beban syariat. Beban syariat hanya ada di dunia. Setelah meninggal, selesai itu semua. Gak ada kecuali hisab bagi umat manusia. Dan para anbiya bagian daripada manusia. Maka bagaimana mereka sholat, padahal setelah kematian gak ada perkara syariat, gak ada beban, gak ada taklif. Bagaimana jawabannya, ikhwan ya fidhakumullah. Nah. Ada yang bisa membantu? Ana untuk menjawab? Nah. Aikan. Saud. Maka jawabannya ikhwani afidhakumullah, laisa hukmun taklifi. Bukan hukum beban syariat ini. Akan tetapi hukmu ikramin wa tasyrif. Ini merupakan hukum penghormatan. Kemuliaan kepada mereka para anbiya. Dan ini disebutkan oleh Imamul Qurtubi. Dalam tafsirnya. Nah. Kenapa ikhwani afidhakumullah ini merupakan hukmu ikramin wa tasyrif, kemuliaan dan penghormatan? Karena para anbiya di dunia mereka cinta kepada ibadah sholat. Oleh sebab itu mereka senantiasa semangat di dalam mengerjakannya. Sehingga ketika para anbiya wafat, Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Dengan menetapkan perkara ini, membiarkan perkara ini kepada mereka yang dahulu mereka senangi, yang dahulu mereka cintai. Maka ini penghormatan, ikram, kemuliaan kepada para anbiya. Mereka cinta dengan sholat di dunia. Sehingga mereka diberikan nikmat ini di dalam kuburnya mereka mengerjakan sholat. Maka sekali lagi al-anbiya ahya, mereka hidup. Oleh sebab itu mereka bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ikhwani afidhakumullah, para rasul sholat di belakang Nabi. Dan ini merupakan bukti atas fadilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah imamun madbu', qudwa, uswa, suri tauladan yang baik, imam yang diikuti, menjadi bukti. Kemudian setelah itu ikhwani afidhakumullah, Rasulullah dibawa naik oleh Jibril ke langit dunia. Dan setiap langit dijaga oleh malaikat. Maka Jibril meminta izin untuk dibukakan pintu. Malaikat pun bertanya, man hadza, siapa ini? Mengatakan Jibril. Wa man ma'ak, siapa yang menyertaimu? Siapa yang bersama engkau? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad ursila ilaihi, kata malaikat penjaga langit, apakah dia sudah diangkat menjadi rasul? Maka Jibril pun mengatakan na'am. Marhaban bihi wa ni'mal maji. selamat datang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baiknya tamu kedatangan. Maka dibuka pintu pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Abul Bashar, bapaknya umat manusia, yaitu Adam alaihi salam. "Hadza abuk," ini bapakmu, kata Jibril. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan salam kepada beliau dan membalas dengan salam sambil mengatakan marhaban bil ibni salih, selamat datang dengan anak yang saleh, wan nabi as-salih, dan selamat datang kepada nabi yang saleh. Wa idza ala yamini adam arwahu su'ada, di sebelah kanan Nabi Adam di sana ada ruh-ruh yang bahagia, umat manusia yang selamat dari keturunannya. Wa ala yasarihi arwahul askiya, di samping kiri Nabi Adam adalah ruh-ruh umat manusia yang sengsara. Umat manusia yang celaka dari keturunannya. Ketika Nabi Adam melihat ke kanan, sarra wa dhahik, beliau gembira, tersenyum dan tertawa. Wa idza nadhara ila shimalihi, ketika beliau melihat ke sebelah kiri, baka, beliau pun menangis. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam naik ke langit yang kedua, meminta untuk dibukakan pintu. Kemudian mendapati Nabi Yahya dan Isa alaihimassalam, dan keduanya adalah saudara sepupu, ibnal khalah. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadzan, dua orang ini yang pertama Yahya dan yang kedua Isa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada keduanya. Dan dibalas pula dengan salam. Dan mengatakan marhaban, selamat datang dengan saudaraku yang soleh. Dan selamat datang kepada Nabi yang soleh. Kemudian naik ke langit yang kedua. Dibukakan pintu langit tersebut. Dan mendapati Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau mengucapkan salam dan dibalas marhaban bil akhi salih wa nabi salih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit yang keempat. Di sana beliau mendapati Nabi Idris. Beliau mengucapkan salam dan dibalas dengan ucapan salam marhaban bil akhi salih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit yang kelima. Di sana beliau mendapati Nabi Harun ibn Imran dan saudaranya, yaitu Musa alaihimassalam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada keduanya. Mereka pun membalas dengan salam marhaban bil akhi salih wa nabi salih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit yang keenam. Dan beliau mendapati Musa. Beliau mendapati Musa di langit yang keempat, afwan. Naam, di langit yang kelima mendapati Harun, saudaranya Musa. Di langit yang berikutnya, di langit yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Nabi Musa. Mengucapkan salam kepada beliau, dibalas dengan salam marhaban bil akhi salih wa nabi salih. Nah, falamma tajawazahu, ketika Musa ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa pun menangis. Dikatakan kepada beliau, "Ma yubki, apa sebab tangisanmu? Apa yang membuat engkau menangis?" Beliau mengatakan, "Ghulamun ba'tha ba'di." Aku menangis karena ada anak manusia sepeninggalku, setelah aku wafat, setelah aku mati, yadkhulul jannah min ummatihi akthar, di mana umatnya yang masuk surga lebih banyak daripada umatku. Umat Nabi SAW lebih banyak yang masuk surga daripada umatnya Nabi Musa, itu Bani Israel. Maka nangisnya Nabi Musa, ikhwani afidhakumullah, hazanan, sedih. Karena Bani Israel terluput daripada keutamaan-keutamaan. Luput daripada fadilah. Bukan nangisnya Nabi Musa karena iri, dengki atau hasad kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi sedih atas apa yang tidak didapat oleh Bani Israel. Mereka tidak banyak mengambil keutamaan. Kemudian Nabi SAW naik ke langit yang ke-7. Mendapatkan Ibrahim, Khalilur Rahman. Kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan, hadza abuk, ini bapakmu, ini ayahmu, kakekmu. Ibrahim mengucapkan salam kepadanya dan dibalas dengan salam marhaban bi ibni salih wa nabi salih. Maka Jibril ini membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh para anbiya, penghormatan kepada beliau. Menampakkan kemuliaan, fadilah, keutamaan. Dan pada saat itu Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini merupakan makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya dan diabadikan dalam Al-Quran. Watur, demi bukit Tur. Wa kitabi mastur, demi kitab yang tertulis. Fi raqqin mansyur, pada lembaran-lembaran yang terbuka. Wal Baitil Ma'mur, dan demi Baitul Ma'mur. Ketika sampai pada ayat ini, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu fihi 70,000 malaik. Baitul Ma'mur ini dimasuki pada setiap harinya 70,000 malaikat. Yatufuna bihi, para malaikat tersebut tawaf di sekeliling Baitul Ma'mur. La ya'uduna min akhirihim. Kalau mereka selesai, akan masuk 70,000 yang lain. Ketika mereka telah selesai tawaf, tidak akan kembali. Diganti dengan 70,000 malaikat yang lain. Dan ini terus menerus. Menunjukkan kepada kita betapa besar dan banyaknya jumlah prajurit Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan malaikat. Dan Baitul Ma'mur ini merupakan Ka'bahnya penghuni langit. Sebagaimana Baitul Haram, Ka'bahnya penghuni bumi. Mereka tawaf di langit, di Baitul Ma'mur. Sebagaimana umat manusia tawaf di Baitul Haram. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam naik ke Sidratul Muntaha yang dihiasi dengan berbagai macam keelokan, keindahan. Tidak ada satu pun yang bisa mengilustrasikan, mensifati daripada keindahan Sidratul Muntaha. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kisah Mi'raj, beliau diangkat sampai kedudukan yasma' fihi sariful aklam. Beliau mendengar tulisan goresan pena. Mendekat kepada Rabbnya. Wa kallamahu Rabbu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada beliau biduni wasita, tanpa adanya perantara. Wa ra'a tilka al-lailah nur. Nabi SAW melihat pada malam itu cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau melihat hijab. Alladhi ihtajaballah an khalqihi. Yang itu merupakan tabir Allah subhanahu wa ta'ala dari seluruh makhluknya. Maka tidak ada yang mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena adanya hijab. sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasalam ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Tuhan? Maksudnya di Lailatul Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu nur." Aku melihat cahaya. Dalam riwayat yang lain, "Nurun anna'a." Cahaya, bagaimana bisa aku melihatnya? Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 50 salat setiap hari dan malamnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ridha, beliau rela. Ketika turun bertemu dengan Musa di langit yang keenam, ditanya, "Ma farada rabbuka ala ummatik?" Apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu? 50 salat pada setiap hari. Ummatak la tutiku dhalik. Umatmu tidak bisa, tidak akan sanggup. Waqad jarabtu nas qablak. Aku sudah mencoba umat manusia sebelum engkau, sebelum dirimu. Alajtu Bani Israel, aku perintahkan kepada Bani Israel dengan tegas. Tidak mampu. Farji ila rabbika was'alhu takhfif. Kembali kepada Tuhanmu, minta keringanan. Dan itu pun berjalan sampai kemudian menjadi 5 waktu sholat. Dengan pahala 50 salat. 5 salat dengan pahala 50. Maka pada malam hari itu, ikhwani, hafizakumullah wa barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Di dalamnya terdapat kubah mutiara. Turabuha al-misk. Tanahnya terbuat dari misik kasturi yang berbau harum. Kemudian setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam turun ke bumi dan kembali ke kota Makkah dalam keadaan masih petang, remang-remang, tiba di sana dan menunaikan salat subuh. Ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam sahabat Malik ibn Sa'sa'ah. Maka hafizakumullah wa barakallahu fikum, ini merupakan mu'jizatun azimah. Salah satu mukjizat besar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya. Dan ini diingkari oleh kaum musyrikin wal mulhidin, orang-orang ateis. Kenapa? Karena ini merupakan mahalul ajab. Suatu hal yang sangat aneh. Ba'dul layla. Bagian daripada malam. Berangkat dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian kembali lagi ke kota Makkah. Bagi mereka sesuatu yang tidak wajar. Bagi kaum musyrikin. Oleh sebab itu mereka ingkari. Karena wajarnya perjalanan pada zaman tersebut dari kota Makkah menuju ke negeri Syam membutuhkan waktu 1 bulan. Kembali lagi ke kota Makkah membutuhkan waktu 1 bulan. Ini cuma bagian malam saja. sudah sampai ke Masjidil Aqsa. Lantas bagaimana ditambahi dengan dari Baitul Maqdis, bahkan sampai naik di atas langit yang ketujuh. Padahal ikhwani afidhakumullah, antara satu langit dengan langit yang berikutnya tidak bisa tiba sampai kecuali perjalanan manusia selama 500 tahun. Dan ini terdapat dalam athar Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ma baina sama'id dunya wallati taliha, antara langit dunia dan yang berikutnya, perjalanan manusia 500 tahun. Zaman dahulu enggak ada sentimeter, kilometer. Kalau mereka menyebutkan jarak dengan ukuran waktu, perjalanan sekian hari, sekian bulan, ini 500 tahun. Antara langit dunia dengan langit pertama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa baina kulli sama'in masirat 500 am." Kemudian setiap langit ke langit berikutnya, dari langit itu ke langit yang lebih atas lagi, itu perjalanan 500 tahun. "Wa baina sama'i sabi'a wal kursi," antara langit yang ketujuh dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala, yang besarnya seluas langit dan bumi, masirat 500 am, perjalanan manusia 500 tahun. Wa ma bainal kursi wal ma, dan di antara kursi menuju air, masirat 500 am, perjalanan 500 tahun. Wal arsyu 'alal ma, dan arsy singgasana Allah Subhanahu wa taala berada di atas air. Wallahu azza wa jalla ala al-arsh, dan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya. Ya'lamu ma antum 'alayh, senantiasa mengetahui apa yang kalian lakukan. Maka ini merupakan mukjizat yang amat sangat besar, yang sampai kepada kita dengan dalil Isra. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan satu surat, yaitu surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna hawlahu, yang kami berikan barakah di sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan di antara tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini Isra. Dan Al-Mi'raj terdapat dalam surat An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat rupa aslinya malaikat Jibril pada waktu yang lain. Inda Sidratil Muntaha, ketika sampai di Sidratul Muntaha, melihat jasadnya Jibril dengan bentuk asli. Indaha Jannatul Ma'wa, di dekat Sidratul Muntaha ada surga, tempat kembali. idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Diliputi Sidratul Muntaha dengan sesuatu yang meliputinya, keindahan, keelokan, kebagusan. Ma zaghal basar wa matagha. Penglihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa berpaling. Karena melihat dengan begitu indah. Penglihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpaling dan tidak melampauinya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Telah melihat tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Ini dalam Al-Quran bantahan kepada mereka. Begitu pula di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan yang selainnya. Beberapa hadis disebutkan secara mutawwal panjang lafadznya dan sebagian hadis disebutkan dengan mukhtasara secara ringkas. Bahkan disebutkan oleh para ulama, hadis-hadis itu dinukil dan diriwayatkan dari 26 sahabiyan wa sahabiyah. 26 sahabat dan sahabiyat yang menukilkan kepada kita kisah Isra wal Mi'raj. 26 sahabat, maka ini menunjukkan bahwasanya kisah Isra wal Mi'raj dari sisi sunnah, dari sisi hadis merupakan mutawatir yang datang dari jalur yang banyak. Ditambah lagi nasul Quran, dalil-dalil dari Al-Quran dalam surat Al-Isra dan dalam surat Al-Mi'raj, dalam surat An-Najm afwan, yang menjelaskan tentang perkara Al-Mi'raj. Ini merupakan makna dari apa yang telah disebutkan oleh Imam Ad-Da'wah rahimahullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika 10 tahun mengajak kepada perkara tauhid, setelah 10 tahun ini beliau diangkat dan dimi'rajkan, dinaikkan ke atas langit. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah. Bisa satu soalan, Ustaz? Nah, fadhal. Seperti yang kita tahu, Rasulullah tidak pernah menyembah kepada berhala. Namun ada riwayat yang menceritakan bahwa Rasulullah pernah sholat berdekatan dengan Ka'bah atau di hadapan Ka'bah, ana kurang pasti, yang ketika itu diganggu oleh orang Quraisy meletakkan najis kotoran di atas pundaknya. Apakah di waktu itu Rasulullah sebenarnya sholat menghadap Baitul Maqdis tapi berdekatan dengan Ka'bah, atau solat berkiblatkan Ka'bah? Yang disebutkan dalam hadis bahwasanya beliau solat di sekitar Ka'bah dan kiblat pada zaman tersebut belum ada arah menuju ke Ka'bah. Kecuali setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Nah, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, baru, turunnya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat, dalam surat Al-Baqarah, walu wujuhakum kibral masyriq wal maghrib, yang menjelaskan bahwasanya merubah arah, wajah-wajah kalian kepada Ka'bah, tapi memang Ka'bah merupakan tempat musyarrifah, ya, tempat yang mulia. Sudah di sana, Dan itu memang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu ketika pindahnya kiblat ke Ka'bah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam Al-Quran, dan itu merupakan apa yang ada di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dari penjelasan yang ada ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, wallahu ta'ala, kiblat pada saat itu belum mengarah ke Ka'bah. Kiblat ke Baitul Maqdis. Dan yang diberi kotoran memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Baitul Haram. Sampai kemudian datangnya Fatimah membersihkan kotoran-kotoran tersebut ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sujud. Wallahu ta'ala alam taufiq. Ustaz, jazakallahu khair. Ya, barakallahu fiik. Ana tutup dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.